Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sare. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa safina wa qurrata ayunina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala bil kitabil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Ibnu Athaillah al-Askandari fi kitabil hikam. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnazid dunub wastiftahu libabil huyub. Sadaqallahu ladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, Allah niku nyiptakne neng alam niki berpasang-pasang. Allah nyiptakne nek bumi ana langit. Allah nyiptakne ana awan, ana bengi. Ana tiang kakung, wonten tiang bengi. Wonten susah, wonten seneng. Ono dohir, ono batin. Ono rogo, ono suk. Berpasang-pasang. Kulon jenengan sami urip ning alam donya niki, dalam diri kita niki ya enek sepasang. Manusia diciptakan ning alam donya niki enek loro unsure. Siji rogo, jasad dia. Sapa sing mboten diraga ngacung? Mboten enten. Siji raga jasad, yang kedua ruh utawi sukmo. Dadi nek wong urip ning alam donya niku manunggale ruh lan raga. Dadi nek ning alam donya ana ragane ning ora ana nyawane, mboten enten ruhe, jenenge mayit, jenazah. Nek enten sukmane, mboten enten ragane, jenenge badan alus. Raga niki jenenge jisim. Jisim niki badan kasar, badan raga jenenge jisim. Badan alus sukma niku diarani jirin. Badan alus niki asale beda, digawe sangka perkara yang beda, sik dibutuhke ya beda. Raga niki diciptane Gusti Allah mintin sangka saripatine lemah. Sik ayu-ayu ya mung remah dirok-roki rasah kemayu. Sik bagus-bagus ya mung lemah dikatoki rasah gembagus. Padha lemah kula jenengan sami. Digawe sangka lemah. Sik didahar ning alam donya niki kabeh asale sangka lemah. Ayo coba teliti. Semua yang kita makan berasal dari tanah. Roti, roti keng, terigu, terigune keng, tanah. Sate, sate-sate kambing, kambingnya mangan super mie, mangan suket-sukete songko dari tanah. Semua yang kita makan dari tanah. Jadi unsur yang dibutuhkan rogo ini paling besar dari tanah. Besok nek mati bali nek tanah. Loh, janjane ya mung lemah lek ngurusi wiwit esuk teko sore, bahkan meneh-meneh mesik diurusi napa mung lemah janjane. Kula njenengan sami. Ditumpuk-tumpuk bondone nggih ngurusi awak. Janjane ya mung kula njenengan sami perhatiane niku akeh terfokus kepada perkara sing asale saka lemah ya kuwi raga. Takala raga kula njenengan sami lara. Lara ringan, watuk, pilek, kepokke obat. Teng apotek mbuh bodrek mbuh napa, tuwake obat. Obat warung ora mempan, pesak kene dokter. Dokter ping bola bali ora ana sudane opnam. Opnam di wah, berbagai macam medis ditempuh, biaya yang besar dikeluarkan ngurusi rogo. Kula njenengan sami nek lara rogone kawatire mbah sak Allah. Padahal nek jenenge lara rogo, Bu. Halo? Halo? Kula njenengan sami misale sakit jantung. Pol-pole penyakit jantung ki mati. Nek wis mati ilang penyakit e, ngene mboten? Penyakit kanker teko mati, nek mati ilang penyakit kanker. Rampung masalahe. Gini apa betul pak? Tapi perkara unsur yang kedua dalam diri kula njenengan sami niku ruh. Ruh. Ruh niku berarti jirim. Jirim niku badan halus. Hakikatnya diri kula njenengan sami niku sik perkara sik halus. Sebab ruh niku Bu asale ke ngersane Gusti Allah min ruhillah. Saking asale Gusti Allah ke ngersane Gusti Allah. Zamane urip ning alam roh kula njenengan sami ku abeh wong ngabekti ning Gusti Allah. Semua menjadi orang yang beriman. Waktu ning alam roh ditekoki kula njenengan sami roh-roh kula njenengan nyamur ndembene ngono. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ditekoki roh-roh niki, "Eh roh-roh kabeh, apa sira nyekseni yen ingsun Allah ki pangeranmu?" Qalu jawab kabeh, nyawa-nyawa awake dhewe iki. Qalu bala syahidna. Leres Gusti, kula nyekseni bilih panjenengane pangeran kula sesembahan kula jamane ning alam alam roh. Roh dilebene ning jero jasad. Nek tenggen kitab Ya Ulumuddin, roh niku cukule ning jero jantung. Maknane jantung niku napa? Ati. Dadi panggonane roh niku ada di dalam hati. Nah, roh kula njenengan sami manggon ning ati. Dadi di dalam hati kula ada rohnya. Enek nyawa kula njenengan sami. Mulane nek becik atine bakal becik kabeh amale. Bakal becik kabeh seluruh budi pekertinya. Kalau buruk hatinya akan buruk seluruh amalnya. Nanging nek perkara kula njenengan sami Bu, nek lara ki larane ati, larane roh, larane jiwa, niku rek nek wong do sambat. Mboten nenten sik dugi teng nggen kula niku, ampunten Pak, kula pinten pirang sasi mboten iso tahajud niku, jarang. Ngapunten Pak, kula niku pun kadhe pun dibayar utang susah akeh. Okay. Wah, niki pripun sakit niki saya kata Bu. Nene kalau orang yang berpenyakit hati, sik lara ati ini jarang sik riso. Mulane kula jenengan sami monggo kita belajar. Nah, kenapa ati kok lara? Sebab atine ku wong atine larane megak mergo atine ngandung dosa. Lembutan bahas masalah ini pun beberapa pertemuan yang lalu pun pernah kula bahas masalah penyakit hati. Saniki pripun carane ngobati? Ibnu Athaillah Al-Askandari wonten ing kitabnya, di kitab Hikam. Salah satu cara membersihkan hati. As-shalatu duhratun. Salat kuwi, as-shalatu iku salat. Duhratun. Duhratun iku ngresiki. Iso nggo ngresiki lil qulubi marang ati. Min adna si junub saking reget kotorane dosa. Nah, sakniki ngeten, Bu. Wong kula jenengan sami iki nek desane ati ngono ora patek dadi gagas kok. Tak cuplikke penyakit sik paling berbahaya penyakit ati. Nek mung penyakit rogo niku paling-paling mati rampung, Bu. Nenek penyakit ati ngasih digawa mati neng kubur ciloko neng alam mahsyar ciloko neng akhirat neng neraka. Orang ana tidak ada napa nggih penak-penake wong mati nggawa penyakit hati. Nek wong mati nggawa bondo ya ora patek manfaat. Ayatnya jelas. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Yauma nek teng mriku kalimatnya nakirah. Dadi dina kuwi isih mengko. Bukan di dunia, tapi dina neng akhirat. Yauma la yanfa' ora ana gunane, ora ana manfaate. Napa malun bondomu orang yang dunia lho Pak niki. Sebab yauma niki tujuan disebut niki untuk yang akan datang akhirat. Ing dina mengko nang akhirat layan Pak orang ana gunane apa nih malun bondomu wala banun lan ora ana manfaate kok anakmu anak-anak buahmu lan bolomu ora ana manfaate ila kajaba man sapa wonge Allah kang sowan marang Allah dikelawan qalbin salim ati kang resik ati kang slamet. Dadi wong sik bakal entuk manfaat gedhe kang entuk kemuliaan niku menawa mati nggawa ati sik resik, ati sik slamet, bukan bondo donya. Ayatnya jelas. Ning nek ning donya kan nggih manfaate gedhe. Bondo iki. Ning nek akhirat mboten. Kecuali bondo jaman ning alam donya diamalke kanggo amal akhirat. Kadang-kadang wong sak niki nek nggo campur sari nyoh-nyoh nek nggo ngaji wah ngene masyaallah ning iki ora teko. Wong mau teko sak ning jaba-jaba kae. Nah, kalau nek dienggo perkara-perkara sik ora manfaat, semangat. Nek giliran dienggo dakwah nggo ngaji, wah bote masyaallah. Penyakit ati sik paling berbahaya siji. Mengko kula sebut nih enten ciri nih. Satu penyakit yang paling berbahaya niku siji penyakit riya. Napa Bu? Riya niku ngamal berbuat ora mergo ngarep-arep ridane Allah ganjaran karo Gusti Allah ning ngarep-arep sangka menungso. Ciri, nah, cirine. Niki ciri ora sanggup maca wong liya, ora sanggup nuduh wong liya. Nggih maca awake dhewe-dhewe. Menawa kula njenengan sami ngamal, berbuat mbuh ibadah mbuh napa kemawon, nek dielem seneng, nek dilem seneng, nek dinyek susah nglokro, nek dilem sregep, ning giliran dinyek wuh. Wadan nek dilem wah suaramu wah tenang lho tenang wah pokoke nernyuhke wong. Sesuk niki dhisik setengah jam mikir dicekel. Sregep sewono dilem. Ibu-ibu maca Quran dilem seneng. Nek pas akeh kancane seneng. Sregep. Maca pas enten wong liya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kancane dilirik wis ora ana. Suarane berubah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yaqimuna shalata. Beda ta, Bu? Sebab mau anek koncone ben dilem koncone suarane diape-ape dadi imam ya ngono. Pas dadi mau pas salat dadi imam makmume akeh apa meneh calon marotua ya enak. Allahu akbar. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pokoke bacaane diapik-apike, rukuke suwe, sujude suwe. Gitu. Nah. Padahal atine iki wis ben mesti terkesan. Nah, imame aku mesti gak kusuk kabeh imame. Mungkin makmume kusuk, imame ora kusuk. Neng giliran sholat dhewe. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niku kasih teko nek ngene iki. Kowe toke sholate metendeng, macane Quran metendeng, neng bolong rene apa-apane di hadapan Allah. Ciri ini wong riyak niku nek dilem seneng sregep, neng nek dinyek nglokro. Dinyek susah. Halo. Rasane gumo maca wong liya, maca awake dhewe. Niku riya. Yang kedua, penyakit yang sangat-sangat berbahaya niku kibir. Sombong. Sombong niku rumangsa luwih. Rumangsa gedhe. Sombong. Cirine sombong niku, Bu, menolak kebenaran. Siji, nolak kebenaran. Nek dinasehati, dituturi, tuturi bener, nasehati bener, moh. Ngopo? Wong jamane sunat ya aku sik mangku kok ceramah. Mlebune Islam iki sik aku ya, Le. Dituturi sik bener mboten purun. Siji, menolak kebenaran. Sik nomor loro, cirine sombong iku ngremehke wong liya. Biasane nek wong sugih niku ngremehke wong ra duwe. Wong pinter ngremehke wong pejabat ngremehke. Jarang pembantu niku nesu-nesu marah-marah karo majikan jarang toh pak? Jarang toh majikan perintah-perintah karo kenapa niku pembantu perintah-perintah karo majikan? Hei pak, tolong tuh, hei pak, kaya pak, jarang toh bu? Nah, itu pembantu serang kena. Mesti oke-oke, majikan sih bidang duding. Sebab rumong solue, wong niku nek rumong solue, niku mengko pak. Nah, pingine dihormati, pingine dihormati, nek dinyek direndahke enggak mau. Selalu pengen di depan, selalu pengen di depan. Menolak kebenaran, ngremehke wong liya. Niki ciri. Dadi nek enten cirine niku biasane ya nek wujude. Yang ketiga, penyakit hati sih bahaya. Niku penyakit ujub. Ujub, ngertos ujub bu? Ujub niku pamer amal. Pamer. Apa-apa pengen dipamerke. Contoh, sholat tahajud, sholatnya neng omah apa neng lapangan? Neng omah tak bu? Sholatnya neng omah dhewe neng kamar, bahkan bojone ra ngerti apa meneh tonggo. Lah sesuk ketemu koncone neng arisan. Niku mungkin tak ngelentu ngantuk wae. Bu, tenjenan iki ngantuk wae. Aku sewengi ora turu, tahajud terus aku mambengi. Mung arep mamerke niku lho, Bu. Tahajud. Tahajud enten ngomah sendiri di kamar sendiri. Ning esuk diceritake karo dipamer-pamerke. Napa nek dipamerke terus tahajude ditampa? Rusak tahajude. Napa wong niku iso ngeki ganjaran? Tidak bisa. Iki dina Senin, anggo dina Senin. Bu nek jenengan nek cayane nek alum, aku ki memang iki nek iki Senin ta ya? Ah nggih iya ya iki aku nyenen. Mung pengen arep mamerke senene mau. Nek niku kan iki golongane ibu-ibu mriko nek mriki mboten ngoten-ngoten niku daerah mriko mriko. Nek mriki Bu padha mawon. Nah, cara pembersihan hati. Sakniki niku kula mboten bahas, karena dibahas detail satu persatu niki sewengi satu poin mboten rampung. Cara membersihkan hati. Nah, niki. As-shalatu dhurratun lil qulubi min adnasi dunub. Salat iku iso ngresiki kotoran-kotoran, penyakit-penyakit ning jero ati sik disebabke sangka dosa. Lha sakniki karek salat sik kados pripun? Ayo kula njenengan saiki umur 70 taun lho, Bu. Kira-kira njenengan pun pirsa? Pernah njenengan pun yakin dereng salate sik wis ditampa Gusti Allah? Pun pernah jenengan sholat khusyuk. Wiwit takbir teko salam ora krungu, ora kelingan sapa-sapa, kelingan mung Gusti Allah tok. Pun jenengan pernah pisan mesti surga. Pisan mawon. Wiwit takbir teko salam ora kelingan apa-apa, kelingane mung ngadep karo Gusti Allah. Kira-kira rung enek iki. Mengkalah nak solat ni kembalah nopo-nopo kelingan. Menawa menurut Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani neng kitabnya Al Ghunziyah, solat niku ono telung tingkatan. Solat niku enek telung perkara tiga tingkatan solat. Niku sik matur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siji salat syariat. Salat syariat. Nggih buka kitab e. Salat syariat. Salat syariat niku salat sik ditindakke rogone ngadeg, takbir, maca Fatihah, maca surat, rukuk, gitu, sujud seperti yang kita lakukan. Niku jenenge salat syariat. Oke, wong salat lakoni salat niki ning pikirane nyandi-nyandi, atine nyandi-nyandi. Atine mikir utang, mikir pasar, mikir gawean niki do teko. Gitu, Bu. Ngeten iki salate sah mboten? Sah. Salate sah. Ning ditampa lan ora nek urusane Gusti Allah. Ning sah salatnya. Gitu? Termasuk kula jenengan sami iki salate mutune seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sesuk kuwi wis tanggal 13 wancine setoran. Kelingan setoran. Lek sah sekolah oh, Senin ujian. Jadi waktu waktu salat niku sik dipikir perkara-perkara masalah-masalah. Lali karo Gusti Allah. Niki salat raga. Salat raga manfaat yang jelas akan kita dapat sehat. Wong nek istiqomah salate, rajin salate, sehat badane. Mbah itu ganjaran ora, pokoknya sehat. Wong salat niku. Sebab orang yang salat niku seluruh napa nggih? Peredaran darahnya bagus, persendiannya, pokoknya semua gerakan olahraga yang paling sempurna salat. Penjinan rasa senam-senam si anu, pun salate sik tenanan. Sehat niku. Nah, niki salat syariat jenenge, Pak. Nek kula jenenge salate mung ngene, terus kira-kira apa ya iso ndadekke mlebu swarga kira-kira. No? Ya salat mung rogone. Ya madhep kiblat. Rogone madhep kiblat. Madhep kiblat niku kan termasuk robithah wajib. Ngoten lho. Dadi nyambungke raga niki nang kiblat ning Ka'bah. Ning atimu nang endi, Bu? Halo. Atine nang endi? Nah, yang kedua jenenge salat thariqah. Niki sing matur Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Salat thariqah. Salat thariqah iki sik salat atine. Ayo, sik salat atine. Lah kula jenengan sami rogone salat atine dolan. Nah iki lak ra genah jenenge. Jenenge termasuk salat ning urung kusuk nek sisi lae awake dhewe. Ora kusuk. Wong ngene salat ning ngalamun. Bahkan enten wong salat niku ngerancang program. Allahu Akbar. Sesuk iki senam ning kidul kono, sesuk aku nganggo pakaian iki, nganggo iki, nganggo iki. Allahu Akbar. Rukuk Bu, iki dibajet kene. Sesuk aku nanu ngampiri kancaku ning kono, rono. Gitu Bu. Nah, terus sujud, rampung-rampung niku keling-kelingan nek salat iki so imame assalamualaikum, imame salam, iki lagi sadar. Astagfirullahaladzim. Loh, kancane salam malah istighfar. Sebab napa? Waktu salat ngelamun, ngerancang program. Apa meneh jam 6 malam Minggu. Wah, masuk Allahu Akbar. Wes, sesuk malam Minggu ki aku apel. Jadi waktu sholatnya orang kok kelingan gue lo kelingan cewek. Masya Allah irunge, masya Allah ketok kabeh ini Bu. Percaya betul? Kulo iki pengalaman ya. Nah ini sholat rogo. Nek sholat toreko nih. Usik sholat hati nih. Pripun sholat hati eling karo Gusti Allah. Jadi pas sholat niku keni ngono karo Gusti Allah piye carane tutno baca amu ki tutno Seluruh bacaan kita apa yang kita baca senoso ora ngerti artine sebab yo kabeh ora ngerti. Nggih to? Senoso ora ngerti ra masalah. Ning konsentrasi batin mungkin ngetutno bacaan, tutno ikuti ngadepo elingo marang Gusti Allah sing tok sembah. Pas kita sholat niku orang ngadep sapa-sapa ning atine ngadep karo Gusti Allah sing duwe alam jagat niki. Tatkala menungso niku ngadep sholat, malaikat, dua malaikat berdiri di pundaknya, Allah langsung melihat hatinya. Pas sholat niku, nek sholate orang nolah noleh, sholate orang lamun. Nah kula jenengan sami diinget nih umpame lho Bu, pas jenengan sholat tak ngetke, mesti jenengan rukusu banget gitu. Allahu. Ngetke Pak Marsan nih, nggih to? Apa meneh diingetke Bupati. Lah iki lek ngetne sholat kula jenengan ngetke ati kula jenengan sami Allah Subhanahu wa taala. Lho paling tidak nek sholat ki atimu melu wa sholat. Lah ben piye wektu salat iso khusyuk? Kuncine iki kunci. Ati niku ana pintu. Hati itu ada pintu, pintunya empat. Pintu ati niku nek papa. Siji pintune ati telinga. Tapi nek kula jenengan sami sak ben dina sik dirungokke niku mung campursari. Aduh Dek, aku sik lupa copijer prengat prengut. Lah kowe engko salat Allah, aduh Dek, aku sik lupa. Karo goyang-goyang, Bu. Semono, telingane sik suara yang masuk itu suara-suara perkataan yang membuat keruh hati. Ngerti lho. Atine dadi peteng niku. Telinga. Nek ora percaya, praktekno monggo, Bu. Seminggu niku aja pokoke kaijene terus, handset terus, setel musik. Engke rasane salate piye? Yang kedua, pintu hati niku mata. Wong niku anggar seneng metu, seneng dolan, wis mesti salate ra khusyuk. Ibu-ibu anggar bar blonjo, waktu sholat niku kelingane bandane mau. Wah kangge apik banget jane. Kangge kebayak tenan aku, cocok tenan aku. Waktu kapan ini ngarep duitku ki kurang jane wis pas tak coba pas aku seneng tenan ya wis itu baleni. Waktu sholat kelingan mau sini ditonton mau. Niku nyata Bu. Sebab nopo? Niki pintu hati yang napa nggih komoto mlebu ning ati. Yang ketiga, pintu hati niku lesan. Salurane niki. Tiang niku nek sik diwu ngomongke mung masalah donya wae. Mung masalah bondo wae, apa memes diomongke mung pisuan wae. Atine jadi buruk. Jemeneh ati, Bu. Pangapunten nggih. Niku wong Jepang pernah mengadakan penelitian. Banyu air niki nek diwacake kalimat-kalimat sik baik, kalimat-kalimat doa, maka molekul air iki akan berubah. Tak wacake donga. Tak wacake donga banyu niki. Terus tak kembus, maka diteliti oleh orang Jepang, dibawa teng laborat, maka molekul airnya berubah, tersusun jadi baik. Maka air yang telah didungani niku nek diminum menjadi jalan penyembuhan. Sebab napa? Molekulnya telah ditata, disusun oleh Allah sesuai dengan yang dibutuhkan raga kita. Maka menjadi manfaat untuk penyembuhan. Nek banyu niki dipisu-pisui. Banyu niki dipisu-pisui wempus nggih niku molekule ancur niki Bu. Nek diombe dadi penyakit. Iki lagi banyune lha lek sing iso. Halo? Niki ilmiah bu niki. Jadi mau jenengan ini nanggungnya kiai nyuwun donga niku pas. Tapi rasa bayar gitu bu, rasa bayar. Nah, nek lesan itu yang diucapkan selalu perkara-perkara yang menjauhkan dari Allah, maka sik masuk ning ati niku apa sik tak kandake. Nek sik di ngomongke mung mobil. Mengko sik mlebu ning ati ki mobil. Padahal mobil niku kudune ning garasi, ora ning ati. Mulane okeh mobile tabrakan nek semaput sing duwe ning omah. Ki ya teko. Jadi nek mobile penyok aku yo melu penyok. Jelas napa? Mobile parkire ning ati. Yang keempat, saluran hati niku pikiran. Nek pikirane niku baik, maka masuk ke hati adalah baik. Nah mulane ibu-ibu, untuk memproses ben salat ki khusuk, atine iso eling karo Gusti Allah, lesane ngokeh-ngokehno zikir. Lesannya karo ngopo mawon? Dadi ibu-ibu sik kong tani karo tandur subhanallah, alhamdulillah. Gitu, karo jahit ya karo zikir. Arisan ya karo zikir. Ini kan oke wong sakniki nyambut gawe ini kaya radio disetel. Ibu-ibu, ibu-ibu niki Pak, nek bapak-bapak iki mung ketularan. Ibu-ibu nggih swamur niku kaya radio disetel. Ceklek ngono. Aku bojoku kene wis angel tenan. Dimasake iki moh, masake iki ra beneran, masake jengkel tak ijol kene pisan lho. Engko bojone entek nggawa mantune entek nggawa tanggane. Ora nek entek-entek teh mani aneh. Wah, jenenge radio siaran. Niki ra teko, Bu. Tenang mawon. Perbanyak zikir karena apa kali nyapu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena umba-umba zikir karena nyapu zikir karena masak zikir karena jahit zikir karena apa mawon zikir memproses niki. Nek kula nyate terbiasa zikir sik dirungokke kalimat-kalimat thayyibah kalimat-kalimat yang baik yang dilihat juga yang baik pikirannya yang baik dengan takbir ngrocos niki Allahu Akbar. Dunia kita kecil rene apa-apa nih. Tampak diri kita kecil di hadapan Allah. Enak emong dosa jenazan Allah. Terus hati tangisannya luar biasa. Nenek orang terlatih. Wes bu, wong jenenge wes neng jero niku apa-apa. Nggih ta, Bu? Sakniki ngeten mawon, gelas niki isine wedang teh. Umpama kula tutuk piar, sik mili napa? Teh napa susu? Susu napa teh? Nek niki tak tutuk miline susu berarti gelas ajaib. Sik metu teh. Begitu pula hati kula njenengan sami, sik tok lebokke ning ati ki apa? Sik metu kuwi. Sik selalu kelingan ya iku. Maka mus napa nggih? Tiyang ingkang ajeng mati ajeng sedo, kenapa susah ngucapkan la ilaha illallah? Sebab atine kering dari kalimat itu, kosong dari kalimat itu, kosong dari kebesaran Allah. Wis mati susah disebut perkara-perkara seelek masyaallah. Kula iki ning tenggen daerah kula mriku, anggere nek wong mati susah mlayu tenggen kula. Emangnya aku yang tukang mateni ya. Banyak orang yang kan sakaratul maut sampai 4 hari Bu. Coba padahal nek sakaratul niku sehari padha kaya 1000 tahun lho rasane. Saat sakitnya ruh itu keluar dari jasad luweh loro tinimbang di pedang ping 300 lorone niku. Lah nek ngasih petang dina sakaratul maut. Masyaallah. Nah, mulane dibiasane lesane zikir. Nah waktu zikir niku biasakan melatih konsentrasi utut no zikirmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Senang seorang ngerti artinya. Nikmati ucapan itu masukkan ke dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bar salat subhanallah. Ora bar salat subhanallah alhamdulillah bar. Ini zikir apa-apa? Zikir ki dinikmati, wong zikir ki atine dudu lisan, lisan hanya perantara. Atine ngetutno. Subhanallah lengkolah. Ya Allah zat yang maha suci, aku ini ya Allah kotor hina, engkau yang suci ya Allah. Manusia ini apa ini awah energi kotor, gak ada apa-apa. Subhanallah. Tenanan bikinnya telung puluh telu niki, wah luar biasa. Alhamdulillah. Sedaya puji kagungannya Allah. Ojo njaluk dipuji, ojo njaluk dilem, ojo njaluk dihormati, ojo njaluk dimulyakne. Kemuliaan pujian milik Allah. Alhamdulillah. Dinikmati. Ora mung alhamdulillah. Jadi bener-bener mantep nang ati. Artinya jadi bagus. Nah, terus biasa nih pemong seneng musik ya solawatan. Pokoknya yang mengingatkan kita kepada Allah, maka tatkala hati ini wis okeh eling marang Allah, solate mesti bagus. Wong ahli dzikir solate mesti lebih baik daripada yang tidak ahli dzikir. Wis pasti. Wong di luar sholat we dzikir jemene sholat, nggih napa mboten? Wong neng kasawah we dzikir, neng kebon dzikir, neng kamar dzikir, arep turu dzikir, tangi turu dzikir, apa meneh sholat? Nah niku sholat torikot. Jadi sik sholat atine. Sholat atine piye? Eling. Eling karo Gusti Allah. Nomor telu sholat makrifat. Syaikhul Qadir niki nerangke. Sholat makrifat. Sik sholat napa? Sik sholat sukmane. Dewa. Piye meneh iki? Niki nek dibahas tingkatan dhuwur niki. Pripun carane? Nek tenggen hadis, sik jenenge wong ihsan kuwi ngerti bu, wong ihsan kuwi yen sira ngibadah kaya ndeleng nyawang marang Allah. Nek ora iso, kowe kudu yakin nek Gusti Allah ningali sira. Niku ihsan. Berarti tingkatan wong ihsan itu wong makrifat. Dadi sukmane batine kuwi kaya-kaya ndeleng Allah. Ngoten lho. Kaya-kaya nyawang Allah, disawang tenanan, ngerti tenanan karo Gusti Allah. Nah, sehingga salatnya enak. Nah, salat sing ngaten iki saged menggugurkan dosa, iso ngresiki ati kita. Sehingga hati ini bagus. Ngeten nggih ibu-ibu nggih, bapak-bapak sekalian. Jadi monggo kula njenengan sami salate didandani supaya salat kula njenengan sami bagus. Lamun wong tuwa leru mimpine alamat bakal getun burine. Lamun wong tuwa leru mimpine alamat bakal rohe rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Jadi guys praktis ya, gua ajar ke praktis tata cara sholat, piye sholat yang bisa bagus. Niki praktis. Siji perkara wudu. Saniki wudu coba latihan wudu sik bener sik bagus, sik diajarke ustaz. Wis tata cara urutan wudu jenengan ngerti. Ning wektu maca, wektu basuh tangan, kelingan dosane baturai, kelingan dosane kel basuh sikil, kelingan dosane disadari dosane nyuwun ampun wektu dus, wektu wudu, maka wudunya bagus menggugurkan dosa. Sangka wudu teko nggon salat aja ngomong apa-apa, zikir. Wektu salat Bu, tulung ngadeko sik bener. Pangapunten nggih Pak, Bapak Ibu. Dadi nek ngadek salat aja begagah ombo-ombo. Ngerti? Wis ora kusuk niku. Allahu Akbar. Niki sik di sikile kancane bidak. Nggih to? Yang kancane digeret, ditututin nek tidak. Nggih? Nah, berarti kan ora khusyuk. Dadi berdiri simetris. Beban niki kiwa tengen padha. Takbir yang terbaik Allahu Akbar. Ning kene nek ning kene nek sing penting ngadani gini-gini. Allahu Akbar. Aja Allahu Akbar. Konsentrasi kulonnya. Coba nek apa? Masya Allah, Allah, Masya Allah. Nah, niku teknik testingnya. Terus waktu berdiri, nek khusyuk niku, jenenge mangadeg niku, sawangan tempat sujute. Si ajeng dia sujud niku, dia jang ojo nyawang arep. Apa meneh sing ngarep nengko wong lanang-lanang nganggo kaos ana tulisane pria punya selera. Jenengan Allahu Akbar kelingan iklan. Terus ana tulisane bintang 7. Sakitnya di sini, ya kan kelingane ngoten. Dadi pandang ke tempat sujud, pandangan ke tempat sujud. Waktu rukuk Bu, sik dicekel dudu ngisor dengkul, sik dicekel dengkul. Nek ibu-ibu mekroke neng yang jero. Ojo ngene. Ke dalam. Dicekel dengkule ben aja mleset. Nek kowe engko sik dicekel ngisor mleset, gejlungup, nubruk ngarepe, ngarepe to tubruk, nubruk ngarepe, ngarepe nubruk ngarepe, nubruk imame, imame nesu mulih. Lho, kula pernah kok waktu kula ning nggih Badui, pernah kula pernah di Badui niku 2 bulan. Niku wong awam, mriku niku awam. Salat niku. Eh nek salat iki padha pokoke nek ning Badui niku Bu, Pak, niku ora ana wong mlaku kok jejen loro enggak ada. Mlaku niku mesti ngarep mburi. Mbok wong 100 ya ngarep mburi wong Badui niku. Nah, nek salat salat nggih ten mriku niku niku jajare nang mburi. Dadi ora ana nyampe ngeten iki. Wong awam niku napa? Lah ndelalah, Bu. Nggih to, ndelalah. Niku imame ya ajaran kesrimpet sarung. Lah waktu ardi lurus ke dupak burine, burine gedupak kudu nurut imam, dupak burine, buri ini gedupakne didupakne mburi dhewe muaju imame digajul sampe ning batu bubrah. Nah ini pun ibu-ibu, nah cara teknik-teknik niki terus ngadek niku nek sujud gitu, nek sujud sikile bener-bener mantat keduanya, ojo digantung. Niku teknik-teknik. Dicoba biar dijelaske untuk ustaz-ustaz niki sampun dalu, kirang langkung nyuwun pangapunten, mugi-mugi salat sik kita tindakke bener-bener salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.